Menanti lebih lama. Oh, mimpi, biarkan hamba untuk berjumpa. Izinkan hamba meraih bahagia, walaupun hanya untuk sekejap saja. Ku kembali ke alam nyata, penuh rindu menanti. Ku kembali ke alam.